Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang baik ini di tanggal 13 Zulhijjah kita masih di hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kenikmatan untuk bisa kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khairin. Idun sa'idun mubarak. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan untuk kita kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sebagaimana biasa kita lanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Poin yang kita bacakan hari ini adalah Faslun Fi Salatil Jama'ah. Faslun Fi Salatil Jum'ah. Afwan ya, bukan Salatil Jama'ah. Kalau Salatil Jama'ah sudah selesai kita bahas, sekarang adalah faslun fi salatil jumu'ah. Pasal tentang salat Jumat. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata faslun fi salatil jumu'ah. Pasal tentang salat Jumat. Tentunya salat Jumat ini wajib berdasarkan dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diseru atas kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mendatangi salat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkanlah segala bentuk jual beli. Begitupun di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, misalnya hadis riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dan lainnya, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hendaknya orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat, meninggalkan kebiasaan itu. Ya, tinggalkan kebiasaan tidak melaksanakan salat Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim. Atau kalau mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan meninggalkan salat Jumat, maka Allah akan tutup hati mereka. Thumma layakunanna minal ghafilin, kemudian dia benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Begitupun dalam riwayat yang lain, ma'asiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha juma', barang siapa yang meninggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalatha juma'in, tiga Jumat, ya tiga kali dia meninggalkan sholat Jumat, tahawunan, dalam kondisi menganggap remeh sholat Jumat tersebut, taba'allahu ala qalbihi, Allah akan tutup hatinya. Ya, jadi Allah akan tutup hatinya. Bahkan pada masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang-orang yang meninggalkan salat Jumat adalah orang-orang yang tertuduh munafik. Dan dalam riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah berkata, "Laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas." Aku memiliki himmah, keinginan. Aku pernah ingin melakukan satu perintah di mana aku memilih seseorang untuk memimpin salat bersama manusia. Thumma uharriqa ala rijalin. Kemudian aku bakar rumah orang-orang. Yatakhallafuna anil jumu'ah buyutahum. Orang-orang yang meninggalkan salat Jumat. Karena memang pada masa itu, ya, orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah, apalagi yang ditinggalkan salat Jumat, mereka adalah orang-orang yang tertuduh nifak atau tertuduh sebagai orang munafik. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, "Wa syara'itu wujubil jumu'ah sab'atu asya'." Syarat-syarat wajibnya salat Jumat itu ada 7. Jadi kalau 7 syarat ini terpenuhi, maka wajiblah seseorang melaksanakan salat Jumat. Yang pertama adalah al-Islam. Ini sudah kita bahas di awal pembahasan tentang salat. Ya, disyaratkan dia harus seorang Islam atau seorang Muslim. Adapun syarat yang kedua, kata Al-Qadi Abi Syuja', adalah al-bulug. Apa itu al-bulug? Yaitu dia sudah balig. Ya, sudah balig. Yang ketiga adalah al-aqlu. Dia haruslah orang yang berakal. Berarti kalau orang balig, maknanya kalau dia belum balig tidak wajib. Orang yang berakal berarti kalau gila misalnya tidak wajib. Yang keempat adalah al-hurriyah, yaitu bukan budak, tetapi dia haruslah orang yang merdeka. Yang kelima adalah az-zukuriyah, dia haruslah seorang laki-laki. Artinya kalau dia seorang perempuan tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Yang keenam adalah as-sihhah, dia haruslah berada dalam kondisi yang sehat. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wal istiton, dia haruslah seorang yang berdomisili. Jadi ada seperti mengurus misalnya kalau kita ingin mengajukan rekening di bank syariah harus sesuai dengan domisili, ya. Maka kita nanti meminta surat pengantar domisili dari RT/RW. Nah, dalam aturan salat Jumat ada syarat namanya al-istiton. Artinya bahwa dia haruslah orang yang berdomisili. Artinya berdomisili di sini dia bukanlah seorang yang musafir. Dia bukanlah seorang yang mustafir. Dalilnya ma'asirul muslimin, kaitannya dengan syarat-syarat yang tadi kita sebutkan, ya. Dari mulai dia muslim, balig, lalu berakal, lalu merdeka, lalu laki-laki, lalu dia sehat, lalu dia seorang yang berdomisili. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-jum'atu haq kun wajibun ala kulli muslimin." Sesungguhnya salat Jumat itu adalah sesuatu yang wajib atas setiap muslim. Fi jama'atin, ya, dikerjakan dengan cara berjamaah. Ini para ulama sepakat, salat Jumat dikerjakan berjamaah. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat mendefinisikan jamaah di dalam salat Jumat. Apakah 2 orang disebut jamaah? ataukah harus 3 orang, ataukah minimal 12 orang, ataukah minimal 40 orang. Ini khilaf ya. 40 orang itu pendapatnya siapa? Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. 12 orang minimal jumlah salat Jumat itu adalah pendapatnya Imam Malik. Adapun 3 orang itu pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu taala. Adapun 2 orang dianggap salat Jumat, ini pendapatnya sebagian ulama di antaranya Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Nailul Autar. Lalu dikatakan di sini, jadi syaratnya tadi adalah Islam, balik, berakal, dia merdeka, dia laki-laki, dia sehat, dan dia berdomisili atau istiton. Kalau 7 syarat ini terpenuhi pada diri seseorang, maka wajiblah atas dirinya melaksanakan salat Jumat. Dalilnya tadi ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Salat Jumat itu wajib atas setiap muslim, ya, dikerjakan secara berjamaah. Kecuali 4 golongan. Abdun mamlukun, seorang hamba sahaya, budak, berarti tidak wajib. Awimra'atun, perempuan, tidak wajib. Sobiyun, anak-anak, tidak wajib. Makanya tadi ada syarat balik. Lalu yang keempat adalah mariyudun, orang yang sakit, ini pun tidak wajib. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Laisa 'ala musafirin jum'ah." Tidak ada kewajiban bagi orang yang safar salat Jumat. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini riwayat Imam At-Tabarani bi isnadin dha'ifin. Sanadnya lemah. Ya, sanadnya lemah. Lalu dikatakan di sini Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullah berkata, "Watasihul jumu'ah min ar-raqiqi wal mar'ah wal mumayyiz wal musafir lakinnaha la tan'aqidu bihim." Tetapi kalau seandainya wanita, anak-anak, ya, musafir, orang yang sakit, mereka memaksakan dirinya untuk salat Jumat, misalnya orang sakit dia memaksakan, atau anak-anak dibawa oleh ayahnya untuk melaksanakan salat Jumat, atau wanita ikut melaksanakan salat Jumat mereka dianggap sah. Tetapi la tan'aqidu bihim, ya. Tetapi kalau mereka dimasukkan ke dalam hitungan 40, jadi di mazhab Imam Syafi'i itu dianggap salat Jumat kalau minimal 40. Tetapi kalau dari jumlah 40 itu adalah salah satunya adalah misalnya perempuan, atau salah satunya adalah musafir, atau salah satunya adalah anak-anak, ya, atau salah satunya orang yang sakit, itu di mazhab Imam Syafi'i dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah. Ya, jadi para ulama sepakat bahwa salat berjamaah, salat Jumat harus berjamaah. Tetapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah mendefinisikan jamaah Jumat itu apa. Ya, tadi kita sampaikan bahwa di mazhab Imam Syafi'i itu dipersyaratkan 40 orang. Sebagaimana akan disebutkan nanti dalilnya. Kalau di mazhab Imam Malik adalah 12 orang ya. Imam Abu Hanifah mengatakan 3 orang tapi selain imam. Jadi 4 orang sama imam. Kalau Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, 2 orang pun dianggap sebagai apa? Salat Jumat. Lalu ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu syarat wajibnya. Ya, 7. Harus ingat 7 ya. 1 dia muslim, 2 dia balig, 3 dia berakal, 4 dia merdeka, 5 dia laki-laki, 6 dia sehat, 7 dia haruslah seorang yang berdomisili. Artinya bukan seorang yang sedang safar, yaitu syarat wajibnya. Kemudian di sini ma'asirul muslimin mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, wa syara'itu fi'liha thalathatun. Adapun syarat pelaksanaannya ada 3 kata beliau. Yang pertama, an takunal baladu misran au qaryatan. Syarat pelaksanaannya adalah dilaksanakan di misran au qaryatan. Jadi boleh dilakukan di Misr atau qaryah. Misr di sini bukan negara Mesir. Syekh Majid Al-Hamawi mendefinisikan kata Misr, dikatakan oleh beliau yang dimaksud dengan al-Misru adalah ma fihi hakimun syar'iyyun wa hakimun syurti wa aswaqun lil mu'amalah. Yang dimaksud dengan Mesir ya Misrun, atau bahasa kita sekarang apa ya, kota modern, ya kota modern, adalah daerah yang memiliki pemimpin yang diangkat secara syar'i, lalu ada polisi, petugas keamanan, dan ada pasar di mana masyarakat bertransaksi. Itu namanya apa? Dalam istilah para ulama fikih, yaitu disebut dengan Misr. Au qaryatan, atau dikerjakan di qaryah. Kalau bahasa kita, qaryah itu kampung. Tapi Mekah Ummul Qura, ibunya Qura yaitu kampung, tapi Mekah adalah kota yang besar. Di sini Syekh Majid mendefinisikan qaryah, kata beliau adalah, beliau katakan al-qaryah ma khallat anil jami', ya, qaryah itu tidak memiliki struktur seperti di kota. Ya, dia agak-agak di pedalaman. Ya agak, tapi kalau Misr, al-Misr dalam istilah para ulama fikih ada gubernurnya atau ada wali kotanya, lalu ada polisinya, ada pasarnya. Tapi kalau qaryah itu dalam istilah para ulama fikih tidak ada itu semua. Kalau kita mungkin istilahnya apa, di perkampungan ya, di pedalaman. Adapun al-balad, dikatakan ada al-balad, ada tadi al-Misr, ada al-balad, ada al-qaryah. Kalau al-Misr ya itu sudah lengkap semua, sebagai satu kota sudah ada pemimpin, ada polisi, ada apalagi, ada pasar di mana mereka bertransaksi, itu disebut Misr. Ya. Nah, pelaksanaan salat Jumat itu harus dilaksanakan di tempat yang seperti itu, yaitu di Majma' As-Sakani, yaitu di komplek-komplek perumahan. Artinya di kumpulan-kumpulan perumahan. Kalau sekarang, apalagi kita di Jakarta, tidak ada putusnya perumahan. Dari ujung barat Jakarta ke ujung timur, dari ujung utara ke ujung selatan, tidak ada tanah yang kosong. Semuanya sudah terisi. Ya, tentunya ini masuk definisi di mana kita boleh mengerjakan salat Jumat. Oleh karenanya kata beliau, antakunal baladu misran au qaryatan, dilaksanakannya di misran au qaryatan. Artinya kalau seseorang dia bukan tinggal di misran, bukan tinggal di kota, atau bukan juga tinggal di komplek yang memiliki banyak perumahan, ya. Komplek di sini kumpulan, maksudnya kumpulan perumahan. Misalnya dia transmigrasi hanya 3 orang, 3 rumah, 4 rumah, ya, 10 rumah. Nah, itu kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak dilaksanakan salat Jumat. Tapi yang dilaksanakan adalah salat zuhur. Walaupun kalau di mazhab yang lain, misalnya mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, itu boleh. Ya, itu boleh. Dan Allah alam bisawab, ya, tidak ada dalil yang sharih. Tidak ada dalil yang sharih. Tidak ada artinya dalil yang jelas yang mempersyaratkan harus jumlah 40. Lalu apa dalilnya Syafi'iyah? Mereka mengatakan harus 40. Dalilnya adalah bahwa sholat Jumat pertama sebagaimana disebutkan oleh beliau itu dilakukan oleh 40 orang. Coba kita lihat. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wa yushtaratu aidha, dan disyaratkan juga, ya, ketika kita berbicara tentang salat Jumat, an takuna as-salatu fi mahallil abniyatil mujtami'ah, bahwa salat Jumat itu dilaksanakan di komplek perumahan. Komplek perumahan bukan dalam pengertian kita di kota, ya. Artinya kalau kita kan memahami komplek perumahan itu ya perumahan yang dijual begitu kan. Kalau di sini maksudnya adalah pemukiman, bahasa yang lebih tepatnya pemukiman. Jadi salat Jumat itu dilaksanakan di pemukiman, tidak boleh di luar pemukiman. Wa wajhul ishtirati dzalika. Lalu kenapa sih dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan hal seperti itu? Annahu, karena sesungguhnya lam yunqal iqamatuha fi ahdi Rasulillah wal khulafa ar-rasyidin illa kadzalik. Karena tidak dinukil kepada kita pelaksanaan salat Jumat di zaman Nabi dan di zamannya para sahabat kecuali begitu. Yaitu di perkampungan atau di pemukiman penduduk atau tadi bahasa kita di komplek perumahan misalnya seperti itu. Ya, di mana ada banyak rumah yang mana jumlah rumah tersebut misalnya orang yang wajib salat Jumatnya sudah sampai berapa? 40 orang. Lalu dikatakan di sini walau jazat fi ghairi dzalika la fu'ilat walau marratan walau fu'ilat lanukila. Dan seandainya, kata beliau, seandainya diperbolehkan melakukan sesuai dengan syarat yang kita sebutkan, tentunya pernah dilakukan oleh Nabi. Ya, tetapi yang terjadi, kata beliau, semua perkampungan-perkampungan yang ada di sekitar Madinah tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi mereka semua datang ke Masjid Nabawi. Datang, padahal jarak mereka jauh. Ya. Ini menunjukkan kata-kata beliau. Dan itu terjadi turun-temurun. Artinya dari zaman baginda Nabi sampai zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Utsman, zamannya Ali, itu masih terjadi. Ya, jadi yang tinggal di sekitar Madinah itu mereka tetap saja datang kemana? Ke Masjid Nabawi. Itu argumentasinya para ulama Syafi'iyah. Oleh karenanya di sini beliau berkata, wa ayyakuna al-'adadu 40 min ahli al-jumu'ah, dan dipersyaratkan salat Jumat itu harus dihadiri oleh 40 orang. Ya. 40 orang ini imam masuk dihitung, 40 orang ya. Berdasarkan hadis ya, madhati sunnah anna fi kulli 40 fama fauq dzalika jumu'ah. Sudah tetap sunnah bahwasanya 40 ke atas itulah Jumat. Kalau hadis ini sahih tentunya tidak akan terjadi perdebatan. Hanya saja hadis ini diperdebatkan ya. Dikatakan, diriwayatkan oleh Daruqutni Al-Baihaqi bi isnadin dhaif. Ya. Hadis ini diriwayat Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi tapi sanadnya lemah. Walam yungqal anhu annahu jama'a bi aqallin min 40. Tetapi hadis ini dikuatkan oleh realita bahwasanya Nabi tidak pernah Jumatan kurang dari 40 orang. Itu dalilnya para ulama Syafi'iyah. Lalu dikatakan di sini syarat yang selanjutnya adalah, berarti syarat yang pertama dilakukan di pemukiman. Baik pemukimannya kota atau kampung, yang penting ada pemukiman di situ. Ya, pemukiman masyarakat. Syarat yang kedua tadi adalah jumlahnya paling minimal 40 dan imam masuk. Jadi bukan 41 tapi 40 sama imam. Ya. Yang dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Tadi sudah kita singgung ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun sama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat minimal 40. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan 50. Imam Ahmad mengatakan 50. Hanya saja dalil yang beliau jadikan argumentasi lemah. Sebenarnya yang 40 pun dalilnya lemah juga. Ya. Lalu pendapat yang kedua itu pendapat Imam Malik. 12 orang. Jadi Jumatan itu harus 12 orang. Karena disebutkan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ya di akhir surat Al-Jumu'ah ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati miyaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu di ayat setelahnya Allah katakan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Apabila mereka sedang melaksanakan salat Jumat, lalu mereka melihat datang pedagang dari negeri Syam, ya, lagi Jumatan sama Nabi, lalu mereka melihat ada pedagang datang dari negeri Syam, watarakuka qaima, dan mereka meninggalkanmu padahal engkau sedang khutbah. Nabi sedang khutbah, para sahabat keluar untuk apa namanya melihat pedagang yang datang dari negeri Syam. Watarakuka qaima, qul ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Nah, dalil dari ayat ini dikatakan saat peristiwa ini terjadi, dan ayat ini pun turun yang mengatakan bahwa sebagian sahabat keluar dari masjid karena datangnya rombongan dagang dari negeri Syam, saat itu yang tersisa di masjid tinggal 12 orang. Tinggal 12 orang. Maka Imam Malik mengatakan dipersyaratkan 12, tapi itu bukan sharih. Itu bukan dalil yang jelas, bukan dalil yang pasti bahwa harus dipersyaratkan apa? 12. Tapi itu namanya apa? Waqi'ul a'yan, itu peristiwa kejadian. Apakah kejadian bisa dijadikan sebagai argumentasi atau tidak? Ya, ini perdebatan di kalangan para ulama. Adapun Abu Hanifah mengatakan ya namanya Jumat minimal 3 selain imam. Berarti kalau plus imam jadi 4. Karena kata mereka aqallul jama' thalatsah. Paling sedikit yang namanya jama' itu 3 ke atas, itu jama'. Nah, itu pendapat Abu Hanifah. Tapi kalau pendapatnya Imam Asy-Syaukani sebagaimana tadi kita singgung dalam kitab Nailul Autor, itu minimal 2. Karena jamaah dalam pengertian syariat itu 2 orang pun jamaah. Jadi berbeda dalam mendefinisikan jamaah. Kalau jamak dalam pengertian Abu Hanifah ya 3 ke atas. Tapi kalau jamak dalam pengertian Imam Syaukani rahimahullah, kata beliau jamak ya salat seseorang enggak sendiri. Ya, mau itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu namanya jamaah, jamaah salat jamaah. Oleh karenanya khilaf di kalangan para ulama ya, khilaf di kalangan para ulama. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan ayyakunal waktu baqiyan. Ya. Syarat yang keberapa ini? Syarat yang pertama tadi dilakukan di pemukiman. Syarat yang kedua jumlahnya harus sampai 40 orang. Adapun syarat yang ketiga adalah dilaksanakan di waktu zuhur. Ya, dilaksanakan di waktu zuhur, artinya tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu zuhur, ya sebelum zawal. Ya walaupun khilaf ya, kalau kita baca dalam kitab yang lain disebutkan sebagian ulama mengatakan boleh, dan itu pendapat Ahmad bin Hanbal. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi ketika sholatnya harus saat sudah masuk waktu zuhur. Tapi tentunya ya lebih aman, lebih hati-hati kita tidak melaksanakannya kecuali setelah masuknya waktu sholat zuhur. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin Al-Qadi Abi Syuja' berkata fa in kharajal waqt, apabila waktunya habis, misalnya masuk waktu salat asar, au udimatis syurut, atau syaratnya tidak terpenuhi sulliyat zuhran, maka kita melaksanakan salatnya bukan Jumat tapi zuhur. Misalnya aduh jumlahnya cuma 10 orang. Nah, kalau di mazhab Imam Syafi'i zuhur. Ah, kita apa namanya bukan tinggal, kita sedang camping, yang camping di atas gunung misalnya kan selama 3 hari misalnya. Sedangkan kita ada 10 orang. Nah, ini di mazhab Syafi'i tidak dilaksanakan Jumat tetapi dilaksanakannya apa? Salat zuhur. Kemudian ma'asirul muslimin rahimakumullah, Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah melanjutkan wa faraiduha thalathatun. Adapun hal-hal yang wajib, kadang beliau istilahkan faraid, kadang diistilahkan arkan. Arkan rukun, faraid wajib. Apa yang wajib ketika salat Jumat? Yang pertama adalah khutbatan. Harus ada 2 khutbah. Harus ada 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Dan di setiap khutbah ada rukunnya lagi. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, rukun khutbah yang pertama adalah

Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitulmal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas beberapa poin masalah tadi salat Jumat ya. Terakhir kita membacakan tentang rukun-rukun dalam salat Jumat. Yang pertama adalah dua khutbah. Kemudian yakumu fihima wa yajlis bainahuma, berdiri, khutbah itu harus berdiri kecuali ada uzur ya, kemudian duduk di antara dua khutbah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan khutbah Jumat dua kali dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sholat dua rakaat sebagaimana sholat yang biasa ya. Kemudian dikerjakan dengan berjamaah. Ya, adapun sunnah-sunnahnya kata beliau, yang pertama adalah mandi, yang kedua membersihkan badan, yang ketiga memakai pakaian yang putih karena itu paling dicintai, kemudian memotong kuku dan menggunakan minyak wangi. Menggunakan minyak wangi. Begitupun dikatakan oleh beliau, yustahabbul insatu fi halil khutbah. Kita disunnahkan untuk diam ketika kita mendengarkan khutbah, artinya menyimak. Ya, bukan hanya kita diam tetapi menyimak. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis di mana Nabi SAW berkata, "Idza kunta idza qulta li sahibika ya unsut wal imamu yakhthub yaumal jumu'ah faqad lagauta." Kalau engkau mengatakan kepada saudaramu diam, ya, sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya, sungguh engkau telah lagauta, yaitu telah menyelisihi sunnah, kata para ulama. Lagauta artinya engkau telah menyelisihi sunnah. Begitupun yang terakhir kata beliau, wa man dakhala wal imamu yakhthub shalla rak'atain. Barang siapa yang masuk ke masjid dalam kondisi imam sedang khutbah, jangan langsung duduk, tetapi sholat dulu dua rakaat, baru setelah itu duduk. Ini poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Al-Qadi Abi Syuja dalam kitab beliau Matan Abi Syuja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Abu Naf'an? Alhamdulillah, Nabi Khair. Barakallah. Alhamdulillah, Nabi Khair. Alhamdulillah. Allahu minna wa minkum. Amin. Kullu amin wa antum bi khair. Allahu alaik. Amin. Amin. Amin. Masyaallah. Mau tanya, Pak Ustaz. Silakan. Yang berkana ucapkan kalimat ahal Allahu alaik, itu yang seingat anak ada perkataan Imam Ahmad, dengan itu mohon penjelasannya. Kalimat apa, Bapak? Yang usana ucapan takabbalallahu minna wa minkum dan ditambah ahal Allahu alaik. Iya. Ingat ana itu ada penjelasan dari Imam Ahmad, mungkin Pak Ustaz bisa memberi penjelasan. Baik. Itu saja. Yang pertama, yang kedua, masalah kemarin Pak Ustaz salat Jumat di ketemunya pas hari raya juga. Nah, itu di tempat kami akhirnya diputuskan tidak ada salat Jumat. Berdasarkan dalil jika ada kedua hari raya dalam satu hari, maka kalau jika telah melaksanakan katakan sholat Idul Adha, berarti Jumatnya boleh tidak dilaksanakan. Baik. Nah, itu yang kedua. Yang satu lagi Pak Ustaz Abu Hanif, masalah di pas khutbah Jumat yang barusan disampaikan kita tidak boleh berkata diam kepada teman sebelah kita atau gimana. Nah itu jelasannya pengen lebih jelas kalau emang umpama ada anak kecil atau ada yang lain yang emang sifatnya mengganggu imam, yang sifatnya tidak merespon, dia diam saja gitu. Tidak ada sifatnya mengganggu bapak. Sampai di mana larangan tentang masalah lagunya tadi, Pak Ustadz. Baik. Nah selanjutnya masalah amin, mengucapkan amin, Pak Ustadz, masalah doa nih. Apa makmumnya ini, jamaah ini mengaminkan doa imam? Apa emang tidak mengaminkan doa imam? Baik, itu saja bapak. Banyak pertanyaan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah alam bisawab ya, saya tidak tahu riwayat terkait dengan Imam Ahmad yang pertama kali mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, tetapi disebutkan bahwasanya dahulu ya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka saling mengucapkan tahniah, yaitu ucapan selamat, tabrikat, ucapan keberkahan ketika mereka bertemu di hari raya. Oleh karenanya kan dalam Islam disunnahkan antara jalan berangkat dengan jalan pulang dipisahkan agar kita bisa saling memberikan tahniah, ucapan selamat. Tahniah itu ucapan selamat, dan ucapan selamat sifatnya luas. Boleh kita menggunakan kalimat minal a'idin wal faizin ya, au idun sa'idun, idun mubarakun, atau kita mengatakan kullu amin wa antum bi khairin, atau kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini namanya ibarat, istilah-istilah kebahagiaan, istilah-istilah ucapan hari raya, ini tidak masalah. Ya, bahkan masalah takbir, misalnya takbir yang lebih sifatnya ritual. Takbir kan ritual ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, Allah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan jumlah bulan, bilangan di bulan Ramadan, artinya disempurnakan jumlahnya, baru setelahnya takbir. Begitupun di Idul Adha Allah berfirman, liyadzkurusmallah ala ma razaqahum. Ini kan perintah, takbir. Tetapi para ulama mengatakan, wal alfaz at-takbir fihi sa'ah. Bahwasanya lafaz-lafaz takbir itu lapang. Lapang artinya tidak masalah kita menambahkan puji-pujian, misalnya dikatakan ada dua riwayat Allahu Akbar, dua kali ada Allahu Akbar. Itu lapang, silahkan dipilih. Begitupun kalaupun kita mau menambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila, ini lapang. Padahal dia perintah syariat ya. Tapi karena tidak ada dalil yang sharih tentang bagaimana yang harus kita baca, ya sudah kita ambil keumuman ayat. Keumuman ayatnya apa? Kita diperintahkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika selesai Idul puasa atau ketika selesai 9 hari atau ketika dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah hari Tashrik. Artinya saya ingin sampai kepada kesimpulan, kalau yang perintahnya sudah jelas, kita diperintahkan untuk melakukannya saja karena tidak ada dalil yang membatasinya, maka kita tidak boleh membatasi, apalagi yang sifatnya tahniah, yaitu ucapan selamat. Itu lapang Pak, itu ucapannya lah lapang. Kalau masalah apakah yang pertama kali mengucapkannya Imam Ahmad, saya tidak tahu. Tetapi dia sifatnya lapang. Boleh kita mengatakan selamat Idul Adha, mudah-mudahan Idul Adha tahun ini dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan keceriaan, dipenuhi dengan silaturahmi, enggak ada masalah. Itu kalimat-kalimat tahniah. Yang kedua, masalah salat Jumat di hari Id, tentunya ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau di mazhab Imam Ahmad, gugur ya kewajiban melaksanakan salat Jumat. Ya walaupun dikecualikan imam. Ya dikecualikan imam. Imam tidak boleh, imam tetap dan staf yang ada di masjid tidak boleh dia meninggalkan salat Jumat karena memfasilitasi yang ingin melaksanakan salat Jumat. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat. Artinya bahwa kalaupun sebagian kaum muslimin ingin meninggalkan salat Jumat, ya, maka tetap ada salat Jumat. Tetap ada yang melaksanakan salat. Jadi yang menjadi imam di situ, yang menjadi muazin di situ, tetap mengumandangkan azan, tetap melaksanakan salat Jumat. Masalah ada sebagian kaum muslimin yang tidak melaksanakannya karena mereka mengambil pendapat bahwa kalau terkumpul dua hari raya maka hanya satu sholatnya saja, yaitu sholat Id dan sholat Jumatnya diganti dengan sholat Zuhur, maka itu bukan berarti ditiadakan sama sekali, tetap dilaksanakan sholat Jumatnya untuk memfasilitasi kaum muslimin yang hendak melaksanakan sholat Jumat, mereka bisa melaksanakan sholat Jumat. Dan Nabi pun tidak melarang pelaksanaan sholat Jumat, tetapi beliau memberikan pilihan. Tentunya kalau kita hilangkan sama sekali sholat Jumatnya, itu bukan memberikan pilihan, memaksakan kalau begitu. Oleh karenanya menurut saya tetap saja dilaksanakan Jumatannya untuk memfasilitasi kaum muslimin yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Dan bapak-bapak yang meyakini misalnya, saya sekarang sholat Zuhur saja misalnya, itu menurut pendapat yang kuat tidak masalah. Allah alam bissawab. Lalu apa maksud dari ucapan kita ketika sholat Jumat diam? Ya sebenarnya secara lafaz artinya bahwa kita harus, secara makna artinya kita harus menyimak khutbah imam. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang memalingkan kita dari khutbah imam. Dan kalimat ini namanya kalimat mubalaghah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Mendengarkan imam itu penting. Jangan sampai Anda lalai. Ya bahkan kalaupun Anda berkata sekedar jangan berisik, Anda sudah lalai dengan ucapan itu. Artinya saking pentingnya kita al-insat, kita menyimak, memperhatikan, mendengarkan, memahami apa yang disampaikan oleh imam. Oleh karenanya di sini kalau kita lihat tadi penjelasan muallif, beliau katakan adalah yustahab itu dianjurkan, mubah, disunnahkan yang paling utama. Artinya kalaupun dia melanggarnya tidak sampai merusak sholatnya, tetapi dia sudah melakukan sesuatu layan bagi fi'luhu yang seharusnya jangan dilakukan, ya seharusnya jangan dilakukan. Oleh karenanya sebagian masyarakat kita, ya, mereka sebelum imam naik ke atas mimbar itu muazzinnya menghadap ke jamaah hadirin, ayuhan nas, ya, istami'u wa ansitu rahimakumullah, istami'u wa ansitu wa la tatakallamu rahimakumullah. Itu begitu di masyarakat kita kan, dan itu dilakukan sebelum azan. Kenapa dilakukan sebelum azan? Untuk menghindari ketika Jumatan sudah dimulai masih ada yang ngomong seperti itu, masih ada yang berisik misalnya, masih ada yang bermain. Oleh karenanya sebelum azan sebagian masyarakat memiliki tradisi sang muazin mengingatkan para hadirin. Hanya saja karena dulu mungkin orang diajak bicara bahasa Arab paham, kalau sekarang tidak paham. Kalau kita misalnya di masyarakat mendengar ada yang berkata Bismillahirrahmanirrahim, ayuhan nas, wahai manusia, istami'u wa ansitu wa la tatakallamu, dengarkan, simak, dan jangan kalian berbicara. Masalahnya masyarakat tidak mengerti arti dari kalimat itu. Mereka anggap itu zikir. Zikir. Oleh karenanya saya berpendapat kalau memang ingin mengingatkan kaum muslimin, ya, apalagi di kita ada tradisi misalnya sebelum Jumatan itu diumumkan berbagai macam, itu yang paling penting adalah diingatkan agar yang membawa anak, menjaga anaknya. Karena nanti kalau sudah khutbah dimulai, maka hentikan semua ucapan. Bahkan sekedar menegur menegur orang yang berisik. Lalu Ustaz, kalau gak ada yang negur, siapa yang negur? Imam bisa menegur. Sebagaimana Nabi menegur sahabat yang masuk ke masjid, dalam Abu Qatadah, ya, masuk ke masjid, gak sholat dulu, ditegur. Udah sholat belum dua rakaat? Belum ya Rasulullah, sholat dulu dua rakaat. Ya, sholat dulu dua rakaat. Allah alam bissawab. Kemudian yang terakhir tadi dikatakan pertanyaannya kaitannya dengan masalah masalah mengucapkan apa amin ya, mengucapkan amin ketika khatib berkhutbah. Saya tidak belum tahu penjelasan para ulama dalam masalah ini, tetapi yang saya aminkan, yang saya amalkan sampai saat ini, saya tidak mengaminkan. Ya, saya pernah mendengar penjelasan dari para ulama, tapi saya lupa penjelasan dan argumentasi mereka. Tapi yang saya amalkan, saya tidak mengucapkan amin dengan keras ya ketika saya hadir di salat Jumat. Dan itu yang kita lihat ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya itu yang kita lihat. Walaupun sekali lagi saya tidak tahu dalil secara terperinci masalah tersebut. Allah alam bisa. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari M. Nur Bima ya, mau menanyakan ada hadis Nabi yang mengatakan bila khatib sudah naik mimbar maka ditutup buku catatan amal oleh malaikat. Pertanyaan, apakah yang datang salat Jumat saja tanpa mendengarkan khutbah tidak dicatat malaikat? Oh iya, mereka yang datang misalnya ketika khutbah sudah dilaksanakan, kalau secara hukum fikih salat Jumatnya sah. Salat Jumatnya sah. Bahkan yang mendapatkan satu rakaat sebelum yang hanya mendapatkan satu rakaat bersama imam, dia masih dapat salat. Berdasarkan hadis Nabi, man adraka rakaatan minal jumu'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang dapat satu rakaat dari salat Jumat, dia sudah dapat salat Jumat. Hanya saja orang yang begini ya, kita khawatir kalau dia membiasakannya itu masuk kategori lalai. Ini masuk kategori lalai. Satu, lalai. Yang kedua, dia masuk kategori orang-orang yang merugi. Karena dia kehilangan keutamaan atau fadilah atau pahala yang besar yang ada di dalamnya. Jadi kalau dia sekedar ingin cari sahnya saja, ini orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang yang apa namanya, himmahnya bukan akhirat. Ya, kalau orang-orang yang himmahnya, motivasinya tujuannya adalah akhirat, dia akan kejar, dia akan berusaha mendapatkan. Tetapi orang-orang yang himmahnya, motivasinya adalah dunia, dia sekedar menggugurkan kewajibannya. Dan ini menunjukkan dha'ful iman, lemahnya iman di hati, sehingga tidak ada keyakinan. Kalau orang yang yakin, dia hari Jumat dia udah siap-siap sejak pagi. Kalau memang dia di tempat kerja misalnya, jam 11 dia sudah keluar, dia sudah mempersiapkan dirinya. Tapi kalau yang lemah iman, tidak. Bahkan orang khutbah dia duduk di luar sambil mohon maaf nauzubillah merokok, sambil dia main handphone, main game dan lain sebagainya. Ya. Sekedar mengatakan jangan berisik, kita dianggap sudah menyelisih sunnah Nabi. Lalu bagaimana yang sibuk main game saat khutbah Jumat? Yang sibuk berbincang, memotong kukunya, membersihkan kulit kakinya yang hampir lepas. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di saat safar kita menggunakan taksi, lalu dalam taksi tersebut hanya ada satu penumpang wanita dan supir saja, apakah ini juga termasuk berkhulwat? Iya, tidak boleh. Ya, Rasulullah berkata, tidaklah ada laki-laki dan perempuan, hanya berdua, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Ini bukan sekedar berita, tetapi di dalamnya Nabi melarang wanita dan laki-laki berkhulwat berdua-duaan ya, karena fitnahnya besar sekali dan itu sudah banyak terjadi. Itu sudah banyak terjadi ya. Dan manusia memiliki hati yang lemah ya, bukan hanya laki-laki yang memiliki nafsu syahwat, perempuan pun memiliki nafsu dan syahwat. Oleh karenanya hendaknya kita menutup pintu-pintu fitnah. Kita menutup pintu-pintu fitnah, pintu-pintu yang bisa mengantarkan kita kepada perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah hari ini kita berpuasa sunnah hari Senin? Belum boleh ya, belum boleh, karena ini masih hari tasyrik. Ini masih hari tasyrik. Hari Kamis nanti puasa insyaallah. Atau yang punya rutinitas puasa Daud ya, berarti dari Selasa misalnya ya, itu sudah boleh besok. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu pergi sholat Id itu sebelum sholat sempat mungkin ya, sempat dengar orang cerita kalau takbir sholat sebentar itu rakaat pertama 8 sama 7 terus anak ikut imam, tapi saudara anak yang perempuan kan di tingkat 2 jadi tidak ikut imam, maksudnya bagaimana ini? Coba kita ulang pertanyaannya. Kemarin waktu pergi sholat, sebelum sholat, sempat dengar orang cerita kalau takbir sholat sebentar sebenarnya rakaat pertama 8 sama 7 terus anak ikut imam, tapi saudara anak yang perempuan kan di tingkat 2 jadi tidak ikut imam, bagaimana hukumnya? Hukum masalahnya kita wajib mengikuti imam. Takbir pertama adalah 7 selain takbiratul ihram, takbir kedua 5 selain daripada takbir berdiri, ya kita mengikuti imam. Lalu bagaimana yang di bagian lantai atas tidak terlihat? Oleh karenanya ya minimal terdengar suara, atau kalau sekarang kan sudah ada teknologi, kita bisa pasang layar di lantai 2 untuk wanita ya, kita kamera atau pasang apa namanya TV yang besar, layar misalnya kan, itu bisa dilakukan. Allah alam bisa. Dari Bapak Sam Hartako di Makassar, pernah teman saya datang dari Jakarta ke Makassar pada hari Jumat, dan karena telah masuk waktu sholat Jumat, lalu saya mengajak dia untuk sholat Jumat, dan dia menjawab, saya musafir. Apa orang musafir tidak sholat Jumat? Betul, ya, musafir tidak wajib sholat Jumat, tapi dia boleh menggantinya dengan sholat zuhur. Tapi seandainya pun dia mau sholat Jumat, sah. Allah alam bisawab. Pertanyaannya sudah habis, alhamdulillah. Dan waktu pun sebentar lagi akan habis. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.